السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang khiyar dalam kitab jual beli dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni'. Masyaallah al-akhari, sudah lebih 10 pertemuan masih kita dalam masalah bab khiyar. Memang kitab ini bagian dari kitab mutawwal, artinya kitab yang membahas tentang permasalahan itu dengan lebih rinci, banyak tafriatnya, banyak cabang-cabangnya di bawah sebuah suatu masalah. Ya, memang bersyarat belajar ilmu itu adalah sabar. Ini masalah khiyar aja udah 10 pertemuan, udah 10 pekan Ustaz. Sabar ya. Para ulama menulisnya lebih lama lagi dengan sabar mereka menulisnya. Ya. Sampai kita kepada perkataan muallif, masalah khiyar al-ikhtilaf, bila terjadi perbedaan antara penjual dan pembeli. Sebelumnya sudah kita jelaskan terjadi perbedaan mereka tentang harga. Ya, sekarang muallif lanjutkan. Wa in ikhtalafa fi ajalin aw syartin fa qawlu man yanfi. Bila keduanya, penjual dan pembeli, berbeda tentang waktu atau persyaratannya, maka yang diterima adalah perkataan orang yang menafikannya. Contohnya begini, kata si pembeli, saya beli ini tadi dengan akad pembayaran seminggu lagi saya bayar. Kata penjual, tidak, tapi saya jual kepada kamu tunai. Hah? Maka perkataan siapa yang diterima? Faqalu man yanfih, yaitu pihak yang menafikan. Di sini siapa yang menafikan? Penjual. Maka perkataan dia yang diterima, dengan demikian tidak ada tunda. Kecuali ada qarinah. Ya. Qarinah umpamanya, biasanya untuk harga barang tersebut, kalau tunai 100 ribu rupiah. Biasanya kalau ada jeda waktu seminggu, dua minggu, 110 ribu rupiah. Dilihat. Kalau umpamanya pembeli mengatakan, saya beli ini 100 ribu, 110 dan pembayarannya pekan depan atau akhir bulan atau saat saya terima gaji bulan depan di awal bulan, ya, kata si penjual, tidak, saya jual 110 tunai. Maka yang diterima sini perkataan siapa? Pembeli. Ya, karena biasanya harga 100 itu untuk yang tunai. Kalau 110 itu memang ada jeda waktu 2 minggu, 3 minggu atau bahkan 1 bulan, maka bila ada qarinah, perkataan itu yang diterima. Ya, atau sebaliknya, dia mengatakan 100 dan itu 100 biasanya untuk yang tunai. Lalu pembeli mengatakan tidak tunai. Maka perkataan siapa yang diterima? Si penjual. Wallahu ta'ala alam. Ya, subhanallah, pembahasan para ulama sampai hal sedetail seperti itu. Au syartin, atau ada persyaratan tambahan dalam jual beli. Seperti seseorang menjual rumahnya kepada orang lain dengan harga umpamanya 100 juta. Tapi kemudian si penjual mengatakan, aku jual 100 juta tapi aku syaratkan aku bisa menempatinya selama 6 bulan. Semenjak aku jual, setelah 6 bulan aku akan keluar. Karena rumah sedang dibuat, belum selesai umpamanya, rumah yang satunya lagi. Dalam hal ini, pembeli mengatakan tidak, aku beli 100 juta itu langsung saya terima, langsung saya tempatin. Ya, dalam hal ini perkataan siapa yang diterima? Perkataan yang menafikan. Siapa yang menafikan di sini? Pembeli. Maka perkataan dia yang dibenarkan. Bila terjadi perbedaan pendapat, ada syarat tambahan di dalam akad jual beli tadi. Wa in ikhtalafa fi 'ainil mabii tahalafa. Dan jika wa batala al-bai'u wa in aba kullun minhuma taslima bi yadihi hatta yaqbid al-'iwada wa ath-thamanu 'ainun nusiba adlun yaqbidu minhuma wa yusallimu al-mabii'a ثم الثمن وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. ما شاء الله rinciannya panjang ya akhi. وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع. Bila mereka berbeda tentang ainul mabi', barang yang dijual, maka mereka keduanya bersumpah dan jual beli batal. Kata penjual, aku jual kepadamu mobil, begitu tadi, mobil yang ini. Kata si pembeli, bukan yang ini, tapi yang ini. Maka dilihat, kalaulah ada qarinahnya, yang ini tuh harga pasarnya 1 miliar, yang ini harga pasarnya 500 juta umpamanya. Ya, harganya mereka sepakat tidak berbeda. Yaitu 500 juta, berarti tentu yang ini bukan yang itu. Bila terjadi, bila ada qarinah. Dan sekarang tidak ada qarinah. Sama-sama ininya harganya enggak jauh berselisih beda, mungkin antara 500 dengan 475 atau dengan 130, ya. Ya, mereka berbeda tentang mana yang ditunjukkan. Kata penjual, ya, kau beli 500, yaitu yang ini. Kata si pembeli, enggak, 500 itu yang ini. Ya, tahalafa, maka mereka keduanya bersumpah. Apa sumpah mereka? Yaitu si pembeli mengatakan, demi Allah bahwa aku beli yang ini. Lalu kata si penjual, demi Allah bahwa aku menjual yang ini. Belum ketemu perkataan sepakat, ya, tidak ada yang mau mengalah, batal al-bay', batal jual belinya. Baik, cukup kita kira akhir. Nah, karena lincian sebenarnya mungkin panjang, mungkin panjang. Allahu barik fikum. Barakallahu fik. Ikhwatul Islam rahimani Allahu wa iyyakum, demikianlah tadi penjelasan yang begitu bermanfaat dari Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi MA Hafizullah Ta'ala. Semoga dapat menambahkan faedah untuk kita semuanya, khususnya untuk muamalah kita sehari-hari. Ikhwatal Islam rahimani Allahu wa iyyakum, kini saatnya kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Silakan mulai sekarang, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda via telepon maupun pesan singkat. Untuk via telepon kami tunggu di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkatnya di 0819896543. Baiklah, kami akan tunggu pertanyaan Anda yang telah masuk. Silakan. Halo. Halo. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Saya dengan hamba Allah di Jakarta. Hamba Allah, mohon maaf, dikecilkan dulu televisi atau radionya. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya mau di luar tema itu ya Ustaz. Saya ada telah terjadi perceraian saya dengan suami. Kemudian mengenai hartanya Ustaz, di mana rumah yang ditempati pada saat berkeluarga itu dari hasil saya bekerja dan pembangunannya Pak suami yang mengusahakan dari bank. Kemudian setelah kami bercerai, Pak suami minta uangnya dikembalikan atas pembangunan rumah itu. Kemudian sekarang Pak Suami menuntut untuk bagi dua atas rumah itu. Menurut Pak Ustadz seperti apa ya? Wallah, ini Pak Suami tidak memberi nafkah. Suami tidak memberi nafkah? Tidak. Selama tidak. Ibu menikah tidak memberi nafkah? Memberi nafkah selama menikah, dan itu memang untuk belanja sehari-hari pas aja gitu, Pak. Baik. Masalah rumah, wallah ta'ala alam, pada saat dibangun tadi Ibu, berapa bisa Ibu tentukan berapa persen modal Ibu, berapa persen modal suami di sana? Oh ya, untuk rumah harganya misalnya 200 juta ya Ustaz. Enggak, pada waktu dibangun awalnya. Pada waktu dibangun, waktu belinya, beli rumahnya 200 juta. Terus, modal suami, modal Ibu berapa persen, modal suami berapa persen? Modal saya semua. Hah? Modal saya semua. Tapi kata Ibu tadi ada suami. Iya, itu pas renovasi, bangun. Renovasi ada? Ada. Pada renovasi itu nilai uang suami berapa? 50 juta. 50 juta. Pada saat itu perkiraan rumahnya berapa harganya pada saat renovasi? Pada hal yang sama itu ya harga rumah kira-kira 300 juta ya. 300 berarti dia masuk dengan 50 juta dari 300 per 6 kan Ibu ya? Iya. Ya. Sekarang kalau Ibu ingin bercerai, kalau sudah bercerai qadarullah masyafa'al, Ibu ambil 5 per 6 dari rumah. Ya. Ya, 1/6-nya berikan ke dia. Nilai sekarang berapa harganya? Harganya sekarang 500 juta. Iya, Ibu ambil 5 per 6, 1/6 berikan ke dia. Walaupun yang 50 jutanya sudah diambil duluan, apakah saya... 50 juta diambil duluan bagaimana? Sudah Ibu berat. Waktu setelah bercerai itu dia minta pembangunannya itu dikembalikan. Ibu, jadi kembalikan 50 jutanya udah? Iya, udah saya kembalikan. Sudah redo dia? Tidak ridho akhirnya pas kesini, tadi awalnya ridho Ustaz, dia nggak nuntut apa-apa dan itu ada perjanjian tertulisnya di atas materai. Tapi makin kesini dia makin mau menuntut itu gitu Ustaz. Wallahu a'lam nih Bu, bila sengketanya tidak bisa diselesaikan dengan cara damai, maka sebaiknya Ibu datang saja ke pengadilan agama. Karena pengadilan agama pun sekarang alhamdulillah mereka juga menyelesaikan sengketa dalam bentuk muamalat. Begitu ya, Ustaz. Iya, Ibu. Ya, terima kasih. Karena kalau keputusan pengadilan mengikat. Kalau apa yang saya sampaikan itu hanya sekedar anjuran. Kalau salah keduanya bisa menerima, boleh. Kalau tidak ada salah satu pihak yang tidak terima, sebaiknya ke pengadilan mengikat. Awan diputuskan pengadilan, tidak ada satu pihak pun yang bisa mengganggu gugatnya. Allah taala. Ya, terima kasih. Allah barik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Dan kembali kami ulangi, kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan ini. Dan kita akan beralih dulu kepada pesan singkat. Pertanyaan pertama dari Taji Nur Wahid Lumajang Ustaz. Ustaz mau bertanya, saya seorang pedagang perhiasan emas. Terkadang pembeli waktu beli barang dan model dan gramnya sudah cocok. Nah, namun setelah uangnya dihitung-hitung, kurang. Gak cukup untuk bayar kontan. Artinya kurang sedikit, Ustaz. Misalnya harganya 5 juta. Sedangkan uang yang ada pada dia hanya 4.800.000. Jadi kurang 200.000 untuk beli secara kontan. Nah, pertanyaannya, bolehkah hukumnya beli emas kurang dalam membayar? Sisanya akan dibayar besoknya, Ustaz. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Para ulama seperti nukil oleh Imam An-Nawawi, ijma' bukan saja dalam mazhab Syafi'i, seluruh para ulama dalam mazhab ijma' mereka untuk menukar emas dengan perak yang dua-duanya di waktu itu adalah sebagai mata uang dinar dan dirham, yaitu harus tunai baik peraknya dan emasnya itu berbentuk tiber atau berbentuk bahan baku yang sudah menjadi ataupun bentuk perhiasan. Ijma' mereka. Walaupun dalam hal ini khilaf yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim jazakallahu taala'an rahimallahu alhamdulillahi ulama al-muslimin. Walaupun ada khilaf, tapi khilaf mereka dua berdua tidak dianggap, dan itu hasil keputusan ijtima' para ulama di OKI tentang ketika menjelaskan penukaran emas dan perak dengan mata uang. Ya. Dengan demikian, wallahu taala alam, pendapat seluruh para ulama dari masa dahulu sampai sekarang, ya, mereka mengatakan untuk menukar emas dengan mata uang. Yang sekarang mata uang manusia adalah uang kartal, itu dipersyaratkan haruslah tunai. Ketika tidak tunai, ya, ada yang kurang uangnya, maka yang terjadi adalah jual beli yang tidak tunai, yang tidak sah, terjadi riba di sini. Bagaimana solusinya? Tapi ini kalau untuk jual beli repot, apalagi tidak jauh tahu. Ya, dia mengatakan saya belum beli, ini uang saya utangkan dulu, emas pegang dulu oleh Anda. Nanti saya ambil sisanya, baru kita pada saat itu kita lakukan transaksi jual beli. Mungkin harga emas naik, mungkin turun. Ya, atau sebaliknya, pihak penjual emas yang menyerahkan kepada dia dan kamu berhutang kepada saya emas. Pada saat dia punya uang, pada saat itu lakukan transaksi, mungkin harganya naik, mungkin turun. Tapi ini jarang terjadi karena pedagang mengutangkan emas. Ya, tapi kalau pembeli mengutangkan uangnya, itu masih mungkin. Wallahu taala a'lam. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat Umu Asmi di Purwakarta. Ustadz, jika ada teman kebetulan sedang pergi ke kota A, kemudian dia mengumumkan di medsos, siapa yang mau pesan barang ini, dengan memajang foto barang yang bukan milik dia. Kebetulan saya butuh dengan barang itu, Ustadz, dan saya pun pesan. Kemudian dibelikan oleh teman dengan uang dia sendiri. Lalu ketika tiba di kota B, dia kasih barangnya ke saya dan saya baru bayar tunai ke dia. Apakah ini termasuk akad dropship yang haram, Ustaz? Pertanyaannya, apakah harganya ada pertambahan atau tidak? Tidak dijelaskan. Tapi biasanya tentu ada, kan? Iya. Dia mengambil fee keuntungan segala macam. Dalam hal ini, ini kasus seperti ini sudah dijelaskan lama oleh para ulama, di antaranya Ibnu Rusyd Al-Hafidz dalam kitabnya Al-Muqaddimat wal Mumahidat. Idza qala ar-rajulu li akhar ishtari li as-sil'ata bi kadza, ya, thumma arbihuka bi kadza, ha, fa huwa muharramun li syubhatir riba. Bila seseorang berkata kepada orang lain, belikan untukku barang itu, pakai uangmu dahulu, kemudian nanti aku beri kamu keuntungan, ya, maka ini ijma ada riba di sini. Kenapa? Karena pakai uang dia dulu, belikan untukku, berarti saya pinjam uang kamu, terus kamu belikan barang tersebut, nanti aku bayar berlebih. Dipinjamkan uang umpamanya beli barang tadi dengan harga 1 juta, kemudian diserahkan kepada dia, dia membayarnya 1 juta 100, ya, walaupun dikatakan bahwa 100 itu imbalan jasa segala macam, tetap namanya riba. Okay. Untuk menghindari ini, pakai uang dahulu, uang kita aja. Ya, artinya kamu pergi ke sana, ya, atau dia pergi ke sana, tolong kirimkan nomor rekening, akan saya transfer uangnya setelah saya terima, baru beliin, ya. Nanti saya kasih kamu fee 10%. Itu boleh. Karena ini namanya akadnya wakalah. Mewakilkan dia untuk membeli, dan ada fee namanya wakalah bil ujroh, dan ijma' para ulama boleh. Adapun memakai uang dia dahulu dan membelikan untuk orang lain bukan untuk dirinya, ya, kalau dia ingin solusi yang lain seperti itu, minta uang dia orang yang pesan dulu, atau dia mengatakan orang pesan tadi, saya akan beli dulu tapi untuk diri saya, pakai uang saya sendiri. Nanti ketika sampai di kota tersebut, siapa duluan? Kalau ada orang duluan yang beli, saya jual ke dia kalau saya merasa lebih untung. Kalau tidak ada, kamu jual boleh juga. Baik. Ya. Baik. Kalaupun kamu nggak jadi beli pun nggak ada masalah. Ini boleh. Ini solusi selanjutnya. Tapi ada risiko, baik risiko bagi yang pesan ataupun risiko bagi si pembeli barang yang dipesan tadi. Baik. Allah taala. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, masih dari pesan singkat dari Kondol. Saya Al-Yaman di sebuah kampar Riau, Ustaz. Mau bertanya. Pak Ustaz, saya ini seorang penjual peralatan pancing dan umpan pancing. Nah, sedangkan si pembelinya ini alat ini dijadikan untuk memancing ikan dengan cara perjudian di kolam ikan. Apakah saya berdosa menjual alat pancing itu, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukron. Allah barik fi. Mula sampai pancing pun ada judinya. Iya, ada Galatama itu, Ustadz. Mula ta'alam. Kalau yang datang beli itu, dia bilang, kami ini Pak mau judi pancing ini, yeah. Mana pancing yang bagus untuk saya berjudi? Ah gitu, jelas jangan jual ke dia. Oh maaf, saya nggak jadi jual. Tapi kalau orang beli pancing, ya jual ke dia. Yeah. Apalagi di daerah Riau, masya Allah banyak kali, banyak sungai, ya bisa mancing. Ya, yang halal bukan pancing yang judi. Yeah. Jual. Dan jangan tanyakan Pak ini mau pancing yang halal atau pancing judi, lakukan. Jual saja. Sendiri, ya. Tapi kalau jelas korinahnya, bahkan Anda mengetahui dengan yakin dia sendiri yang bilang bahwa mereka mau berjudi, ya maka katakan kepada dia, saya tidak akan jual karena dengan alat ini kalian jadi berjudi. Andai dia tidak jadi jual, judi tentu tidak terjadi. Allah Subhanahu. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, Khadil Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung via telepon, silahkan. Pertanyaan Anda kami tunggu di 0218236543. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Maaf, dengan Ibu Tuti dari Depok, Pak. Silakan Ibu Tuti, ya, Ibu. Pertanyaannya. Maaf, saya mau tanya, Pak. Sekarang ada model sistem baru melalui internet itu, ya, website. Namun di situ kami membeli lisensi, ada cabang, ada agen, ada mitra. Nah itu beda bayarannya. Namun kami ketika ada transaksi di mitra, di agen, nah, saya sebagai cabang mendapatkan margin fair katanya. Nah apakah itu pemaknaannya diperbolehkan dalam pemaknaan yang rizki halal dan toibah, tapi ini katanya sih bukan MLM, namun pada akhirnya ini pada mengarahkan kepada perekonomian umat yang pada akhirnya ke umat muslim, karena memang energinya di sini ada pemaknaan 212, namun saya agak sedikit ragu atau apa, tapi saya selalu berdoa apakah ini yang terbaik atau tidak. Ya, mohon jawabannya, Pak. Afwan, Ibu, enggak jelas. Ibu jual beli apa ini? Ibu jual beli apa, Ibu? Ibu belum menjelaskan ini apa yang dijual. Beli sistem. Sistem. Ada sistem. Jadi di sistem itu ada untuk beli pulsa, beli tiket, kereta api, bayar listrik, bayar lain, semua ada di situ, di sistem itu. Sistem itu nilainya berapa harganya, Ibu beli? Ya saya sebagai distributor 45 juta, sebagai cabang misalnya 45 juta. Harga sistem 45 juta. Iya, terus kalau yang sebentar, untuk sebentar. Dengar ya. Pertanyaan jawaban saya Ibu. 45 juta, ada iming-iming ya. Bonus apa tidak? Ada. Bukan keuntungan dari jual beli saja. Dari keuntungan jual beli itu katanya dari margin sale-nya itu. Tapi ada bonus, misalnya kalau saya dapat umroh, dapat lisensi cabang, dapat lisensi cabang. Mohon maaf Ibu, kalau Ibu tidak keberatan, tolong nanti SMS-kan ke pihak Roja nama produknya, biar saya pelajari dahulu terlebih dahulu Ibu. Ya. Iya boleh, di nomor berapa Pak Ustaz? Saya agak ragu nih. 021-823. Sebentar, saya nggak bawa pulpen. Baik, di 0819-989-6543 saya ulangi lagi, yeah. 0819-89-6543 Iya, yeah, Ibu. Iya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, karena sesuatu yang tidak jelas kita jawab enggak bagus. Betul, Ustaz. Harus rinci. Hukum al-syai' faru'un tasawwurihi. Menjelaskan hukum sesuatu boleh tidaknya tentu setelah jelas ajari, maksudnya ya. Apa. Iya. Naam, Ustaz. Allah barik fiik. Selanjutnya, Khairul Islam, kami persilakan untuk Anda, masih ada beberapa menit ke depan di 0218236543. Halo? Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Pak Saleh ini dari Riau. Silakan Pak Saleh. Pak Saleh. Ya. Ini Pak Ustaz. Misalnya di kampung saya ini ada orang meninggal. Kemudian malam harinya kan tahlilan itu 3 hari berturut-turut. Nah, setelah tahlilan itu kan ada makan minum sebagainya. Artinya yang kemalangan ini malah repot lah begitu kan. Nah, ini apakah ada dalilnya ya, tahlilan di malam hari? Kemudian ada apakah tidak bid'ah? Sedangkan orang sedang kemalangan, lalu orang berdatangan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau bagus, ya. Saleh. Tapi sebaiknya tanyakan ke para ustadz yang lain. Nah, membahas khusus tentang masalah ini kita hanya tentang masalah muamalah transaksi syariah atau bisnis syariah. Baik, Ustaz. Yang lain. Nah, Ustaz. Yohanes Salam Rohimani Allahu Akbar. Kami himbau kembali untuk Anda yang bertanya via telepon, untuk Anda mendengarkan terlebih dahulu atau sebelumnya Anda menyimak bahwasanya ini kajian tentang muamalah. Silakan, kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Rizna di Tangerang, Pak. Ya. Saya mau tanya, nenek saya punya dia punya emas 2 gelang sama punya gelang intan 1. Itu nilai emas 2-nya itu kira-kira berapa puluh emas tuh sama intannya itu, Pak? Ada kata mama saya 35 lebih emasnya itu, Pak. Itu nenek saya ngeluarin zakat enggak, Pak, beserta intannya itu, Pak? Dipakai atau tidak oleh neneknya, Ibu? Sorry, Dok. Hah? Halo? Emasnya dipakai nenek atau tidak? Enggak, disimpan di rumah. Perhiasan bentuknya? Gelang 2, gelang intan 1. Gelang emasnya berapa gram emasnya? Ada 30 lebih lah, Pak. Seluruhnya 30? 30 tidak sampai nisab zakat. Maksudnya hitungannya bukan gram, Pak, tapi emas. Satu emasnya itu bisa berapa gram gitu, satu emasnya. Ya nggak tahu saya berapa gram. Tanya saya berapa gram keseluruhan 3 gelangnya tadi. 2,5 gram, Pak. Sampai nggak 85 gram keseluruhan emasnya? Oh gitu, oh 85 gram ya, Pak. Iya, kalau kurang dari itu tidak ada zakatnya. Ah, itu intannya gimana? Intan tidak ada zakat intan. Oh gitu. Ya, makasih ya, Pak. Allah berkati. Assalamualaikum. Salam terbukat. Terima kasih, Ustaz. Dan kami akan balik ke pesan singkat aja, Ustaz. Pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari Aziz Bekasi, Ustaz. Untuk. Assalamualaikum, Ustaz. Saya bekerja sebagai marketing yang membuat invoice dan faktur pajaknya. Bagaimana hukumnya pekerjaan saya seperti ini, Ustaz? Boleh, enggak ada masalah. Yang dilarang itu adalah penarik pajak. Kalau ini adalah Anda membantu wajib pajak untuk menyerahkan pajaknya. Iya. Yeah. Berarti Anda membantu orang yang terzolimi. Karena bila tidak Anda bantu, maka kezoliman akan langsung mengena kepada perusahaan tadi. Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami bacakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana hukum sewa menyewa perusahaan di bidang konstruksi? Kontraktor, Ustaz. Mengingat yang dibawa si penyewa hanya fotokopi izin-izin usaha dan saya hanya memperlihatkan izin usaha yang asli saat klarifikasi berkas. Sistem pembayaran sewa pun di belakang setelah pekerjaan selesai. Dan apa hukum lelang proyek kontraktor yang dimana banyak sogok-menyogok di dalam proses lelang sampai pekerjaan selesai? Jadi ini kayak perusahaannya enggak ada, cuma bawa surat-surat aja gitu. Bukan, maksudnya wallah ta'ala. Mungkin maksudnya perusahaan A punya izin segala macam lengkap untuk mengikuti sebuah tender. Betul. Perusahaan B tidak, dia sewa nama perusahaan A untuk bisa ikut tender. Ya. Wallah ta'ala alam, lihat aturan tendernya. Kalau pihak pemberi tender mensyaratkan harus perusahaan ini yang menang yang melakukannya, tidak boleh pakai nama pihak lain, maka ini haram dilakukan. Tapi kalau tidak ada ketentuannya, hukum asalnya boleh. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minggu lalu bertanya tentang pengeluaran zakat yang modalnya 50-50. Namun saya kurang mengerti. Jadi ini saat sampai nisab zakat dikeluarkan 2,5% sudah untuk berdua atau 2,5% masing-masing kita mengeluarkannya. Sama apakah jika beternak itu dijadikan suplai daging rumah makan saya sendiri? Apakah termasuk zakat barang dagangan atau zakat ternak? Daging disuplai untuk rumah makan sendiri, berarti untuk dijualkan. Yeah. Berarti dia menernak, melakukan ternak bukan untuk memperbanyak, tapi untuk dijual. Ini zakatnya adalah zakat mal, zakat harta perniagaan, bukan zakat hewan sapi. Perbedaannya adalah kalau menghitung zakat perniagaan dengan nisab 85 gram emas. Kalau dengan sapi hitungannya adalah ekor sebanyak 30 ekor. 30 ekor kalau dengan sapi 30 ekor sapi, kalau dengan nilai rupiah sekitar 50 juta. Kalau 30 ekor sapi harganya kan kelas Pak sapi 10 juta, 300 juta. Kalau ini 85 gram berarti sekitar 50 juta. 10 ekor sapi sudah terkena zakat. Karena zakatnya zakat perniagaan. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ika Pras di Jakarta Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ibu saya mengikuti program dari perusahaan travel umroh haji, yaitu menjadi agennya Ustaz. Iya. Nah, setiap kali mendaftarkan satu orang jamaah dapat fee 100.000 dan ada tingkatannya. Apakah hal seperti itu dibolehkan atau tidak Ustaz? Boleh, hukum asal mencari fi dengan samsara, hukum asalnya boleh. Ya Ustaz. Berikutnya Ustaz Al-Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda via telepon di 0218236543. Mohon pertanyaannya disesuaikan dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Abu Abdillah di Tanjung. Silakan Abu Abdillah pertanyaannya. Ini saya mau tanya Pak. Jadi teman saya itu punya barang bahan bangunan berupa semen, kita anggaplah seperti itu Pak ya. Jadi rencananya barang bangunan ini ingin digunakan uangnya, tetapi ingin kembali dikredit barang bangunan tersebut. Jadi gimana solusinya Ustaz? Gak paham saya. Abu Abdillah, maksudnya gimana Abu Abdillah? Jadi misalnya saya punya barang. Anda punya semen. Iya, saya 100 punya sak. Semen, terus 100 sak. Kemudian saya ingin menjual semen tersebut ke orang lain. Kemudian saya ingin kembali mengkredit semen itu sama orang lain. Sama orang yang tadi yang beli? Sama orang lain ataupun kepada si C misalnya, itu bagaimana kira-kira? Enggak paham saya. Anda punya 100 sak semen, lalu Anda jual dengan tidak tunai. Begitu? Saya jual dengan tunai. Tunai, Anda jual dengan tunai seharga umpamanya 10 juta umpamanya. Terus? Kemudian saya ingin pakai semen tersebut untuk bangunan saya, boleh enggak? Lah, tadi dijual mau dipakai, gimana caranya? Maksudnya Artinya segini Ustaz, saya butuh uang. Misalnya 100 juta. Hingga akhirnya saya jual semen itu ke si B. Tunai. Nah, terus? Nah, tunai. Kemudian anggaplah si C ini pihak BMT. Jadi pihak BMT ini. Anda beli semen ke BMT dengan tidak tunai. Gini Ustaz, saya ulangi Ustaz ya. Jadi saya punya 100 sak semen. Kemudian di gudang Anda? Di gudang saya. Kemudian karena saya butuh uang, jadi saya juallah kepada si B dengan cara kredit di BMT. Nantinya saya ingin ngambil lagi semen tersebut karena saya butuh pakai lagi gitu. Semen yang sama? Dengan semen yang sama, Ustaz. Inah, nggak boleh. Nggak boleh. Riba jadi, namanya. Ini pengelabuan riba. Jadi uang Anda terima 10 juta, nanti Anda bayar berlebih, semen Anda kembali lagi kepada Anda. Jelaskan ya, berarti hakikatnya adalah pinjam uang 10 juta, dibayar 12 atau 13 juta. Adapun jual beli tadi, bohong, karena kembali lagi barang milik Anda. Ya, walaupun angkatnya kemudian saya dengan BMT tersebut adalah kredit, itu seperti itu tidak boleh. Riba. Jadi solusinya seperti apa itu? Solusinya itu menginginkan antum punya ingin uang dan ingin semen sekalian juga. Iya benar. Ya. Pinjam uang tanpa ada riba 10 juta tanpa ada pertambahan, hah? Iya. Kemudian ya. Semen Anda pakai, kan gampang ya. Ada yang menjamin uang tanpa pertambahan? Ada. Alhamdulillah kalau gitu ada, alhamdulillah. Nah, kemudian kalau saya misalnya butuh uang sekarang 10 juta itu untuk bayar tukangnya membangunkan rumah untuk saya, kira-kira seperti apa itu? Bisa mas, pinjam uang tanpa ada pertambahan, ada atau tidak? Ada Ustaz. Ya udah, alhamdulillah. Gitu Ustaz ya. Jadi kalau sudah misalnya terjadi transaksi itu seperti apa kami saat ini? Batalkan, karena itu adalah riba. Batalkan. Ambil lagi semen, kasih uangnya ke dia lagi. Kemudian cari pinjaman tanpa pertambahan. Oh iya baik Ustaz. Baik, Allah barik fiik. Baik. Cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan nampaknya ini pertanyaan terakhir Ustaz. Allah barik fika hari. Assalamualaikum. Ya, semoga kita kaum muslimin kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan serta dijauhkan oleh Allah dan dilindungi dari hal-hal yang menyebabkan segala sesuatunya mendatangkan murka Allah seperti riba, gharar dan darar yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Wallahu waliyut taufiq.